Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masih pada pembahasan apa? Untuk hadfil khabar. Yang pertama apa, Arin? Qabla jawabi laula imtina'iyah. Nah, tayyib. Kemudian yang kedua, qabla jawabi al-qasam as-sarih. Nam la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Tayyib. Sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga. Qala ats-tsalitsa qabla al-hal allati yamtani'u kaunuha khabaran 'anil mubtada qaqawlihim darbi zaidan qa'ima asluhu darbi zaidan hasilun idha kana qa'ima fahasilun khabarun وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كانت تامة وفاعلها مستتر فيها عائد على المفعول المصدر وقائما حال منه وهذه الحال لا يصح قولها خبرا عن هذا المبتدأ فلا تقول ضربي قائم لأن الضرب لا يصف بالقيام وكذلك أكثر شرب السويق ملتوتا. Ini contoh yang lain. Nah, berarti kondisi yang ketiga yang diwajibkan membuang khabarnya yaitu sebelum hal yang menghalangi dia itu menjadi khabar atas mubtada atau khabar dari mubtada. Taim. Karena seandainya hal tersebut dijadikan sebagai khabar, tidak bisa. Makanya ada khabar yang mahdhuf sebelum hal tersebut. Taim. Makanya ditakdir di sini qabla al-hal allati yamtani'u kaunuha khabaran 'anil mubtada, yaitu sebelum hal yang tidak memungkinkan hal ini dijadikan sebagai khabar untuk mubtada. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala, amma idza salaha al-halu li an yakuna khabaran li 'adami mubayanatihi lil mubtada fa innahu yata'ayyanu raf'uhu khabaran. Taib. Adapun apabila hal itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai khabar, dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bertentangan dengan mubtada, maka mesti harus dirofa sebagai khabar. Fala yajuzu darbi zaidan syadidan. Fala yajuzu darbi zaidan syadidan. Kenapa? Bal yajibu raf'uhu 'inda qasdil khabar. Bahkan wajib merofakkan ketika menginginkan atau memaksudkan sebagai khabar. Berarti yang dirofak yang mana? Darbi zaidan syadidun. Darbi zaidan syadidun. Wa nasbu ma'adzikril khabari inda qasdil haliyah. Dan wajib untuk menasabkan bersamaan dengan apa penyebutan khabar tatkala menginginkan apa sebagai hal. Taim. Fayuqal darbi zaidan idza kana syadidan. Taim. Yaitu untuk memaksudkan haliyah bukan sebagai khabar. Kalau darbi zaidan syadidun, ini jelas yang dikenal adalah khabar darbnya itu bagaimana. Darbi syadidun. Taib. Jadi kalau darbi zaidan nam idza kana syadidan. Nam kalau nam demikian ya syadidan dinasabkan sebagai hal, maka khabarnya mana? Khabarnya di sini yang apa? Yang dihilangkan. Darbi zaidan hasilun idza kana syadidan. Baik. Ini kalau berupa syadid yang memungkinkan ya khanifillah. Dor disifati dengan apa? Syadid. Sekarang kalau tidak bisa, seperti contohnya darbi zaidan qa'imah. Nah, enggak bisa apa? Darbi qa'iman kan darbi qa'imun enggak bisa, ya tidak. Maka dalam kondisi seperti ini ya ta'ayyan qa'iman sebagai hal. Makanya i'rabnya dibaca alif. Kok darab apa sih? Fa'ini kana at-tammah. Fa'ini kana at-tammah fi al-mahdhufati ma'ah. Wa taqdir darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Tayyib. Darbi zaidan qa'iman. Naam, di sini apa? Qa'iman hal min fa'il kana at-tammah. Naam, hal dari fa'il kana tammah yang mahdhufah. Berarti taktiknya darbi zaidan hasilun, ini hasilun juga khabar yang mahdhuf. Idza kana qa'iman. Kana nam fa'il kana tamah ini siapa? Kembali ke mana? Kembali ke Zaid. Idza kana zaidun qa'iman. Taim. Yaitu pemukulanku terjadi jika Z itu berdiri. Nah, fa'inkulta ja'lu hadzal mansubi halan mabniyun ala anna kana tamah. Falima la ju'ila an-naqisah wal mansubu khabaruha. Li'anna hadzal naqisati akthar. Jika engkau mengatakan dijadikannya mansub ini sebagai hal, naam mansubnya mana? Qa'iman ya kan? Dalam contoh tadi dijadikannya qa'iman sebagai hal ini apa? Dibangun di atas naam penetapan bahwasanya kananya tamah, kana yang mahdhuf ini tamah. Kemudian kenapa tidak dijadikan naqisah saja dan mansub naam qa'iman itu sebagai khobar apa? Khobar kana ya kan? Jadi bukan sebagai hal. Darbi zaidan qa'iman, takdirnya darbi zaidan hasilun idza kana zaidun qa'iman. Nah, kenapa qa'iman kok diirob sebagai hal dan diirob sebagai apa? Khabar. Khabar kana nakisah saja. Karena nah, pembuangan kana nakisah ini lebih banyak daripada kana yang tamah. Kenapa kok dipilih kana tamah sehingga qa'iman ini sebagai hal dari fa'il kana. Wal jawab annahu muni'a min dhalika amran. Atau mana? Annahu mana'a min dhalika amran. Bahwasanya menghalangi dari yang demikian itu dua perkara. Ahaduhuma. Nah, anna lam naral araba istakmalat fi hadzal mawdhi'i illa asma'. Nah, illa asma'an mangkurah mustaqqah minal masadir. Bahwasanya kita tidak melihat orang Arab menggunakan pada tempat ini kecuali nama-nama yang mengkurah, nama-nama yang nakirah, dinakirahkan, yang dipecah dari masdar. Taib. Fahakam Nabi annaha ahwal. Taib atau asma itu asma ke isim bukan nama. Jadi kita ulangi. Nah, bahwasanya kita tidak melihat orang Arab menggunakan pada tempat ini kecuali isim-isim yang nakirah yang dipecah dari masdar. Fahakam Nabi annaha ahwal, maka kami menghukumi bahwasanya isim-isim itu sebagai hal. Idh law kanat akhbaran la kana al mudmarah. Idh law kana akhbaran li kana al mudmarah la jaza an takuna ma'arif wa nakirat wa mustaqqah wa ghairu mustaqqah. Paham? Sebab seandainya itu nah adalah khabar untuk kana yang mutmarah, maka tentunya boleh berupa apa? Ma'rifat, berupa nakirah, berupa mustaq atau ghairu mustaq. Ya kan? Tapi kenapa orang Arab kok hanya menggunakan nah pada tempat qa'iman ini isim-isim nakirah yang mustaq saja, menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah hal. Paham? Berarti penetapan itu berdasarkan tatabbu'. Wa tsani wuqu'ul jumlatil ismiyah wuqu'ul jumlatil ismiyati nam makrunatun bil wawi mauqi'ihi. Bil wawi mauqi'ahu. Perhatikan wuqu'ul jumlatil ismiyati. Makrunatun bil wawi mauqi'ahu. Wuqu'u. Nah, yang kedua jatuhnya jumlah ismiyah. Nah, atau makrunah sebagai hal saja lebih mudah. Wuqu'ul jumlatil ismiyati makrunatan bil wawi mauqi'ahu. Yaitu jatuhnya jumlah ismiyah dalam keadaan dia digandengkan dengan wawu pada tempatnya. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid wa hiya la takunu khabaran lin-naqisah. Naam. Perhatikan jatuhnya jumlah ismiyah pada tempatnya yang digandengkan dengan wawu ini. Perhatikan wa huwa sajidun. Wawu di sini wawu apa? Huwa haniyah ya tidak? Naam. Taim. Nah, jatuhnya jumlah ismiyah pada tempat nah tempat hal tersebut. Seperti pada nah pada hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Wa huwa sajidun. Nah, wahiya la takunu khabaran linnaqisah. Dan itu tidak bisa sebagai khabar untuk nah untuk kana yang naqisah. Nah. Baik. Untuk alasan yang pertama jelas, alhamdulillah. Alasannya sebenarnya mudah. Yang pertama dikarenakan apa? Dikarenakan Arab tidak menggunakan pada tempat tersebut kecuali apa? Karena yang tamah. Sebab apa? Sebab yang digunakan di situ hanya isim nakirah yang mustaq, sehingga harus di'irab sebagai hal. Nah, di'irab sebagai hal. Makanya karena di situ harus tamah. Kalau seandainya karena itu nakisah, maka seharusnya boleh berupa ma'rifah, nakirah, atau mustaq, atau gairu mustaq. Kemudian yang kedua, ikhwanifillah, bisa jatuhnya apa? Jumlah ismiyah yang digandengkan dengan wawu pada tempat hal. Ya, berarti menunjukkan hal, bukan sebagai khabar. Tapi hal dari apa? fa'il kana yang tamah. Baik. Kalau fa'ikul talima ada lam yuj'alil mansubu halal min ma'munil masdar zaidan fil mithal. Kenapa tidak dijadikan mansub itu sebagai hal dari ma'mul masdar zaidan pada contoh ini? Nah, mansub yang dimaksud mana? Lima dalam yuj'alil mansub halan min ma'mulil masdar zaidan fil mithal, yaitu pada contoh apa? Qa'iman di sini. Kenapa qa'iman tidak dijadikan sebagai apa? Hal untuk ma'mul dari masdar. Nah, darbi zaidan. Nah, ma'mul dari darbi zaidan. Ma'mul dari masdar apa? Yaitu zaid, ya kan? Kenapa tidak langsung dijadikan sebagai qa'iman hal dari zaidan ini? Tapi kok malah apa repot-repot mencari apa? Darbi zaidan idza kana qa'iman, ya tidak? Kenapa? Fal jawab li alla yakuna lahalu min ma'mulatil masdar. Agar apa? Jangan sampai hal itu termasuk dari ma'mul masdar. Kenapa? Li annal amila fil hali huwal amilu fi sahibiha. Dikarenakan amil pada hal, yaitu adalah amil pada na'am sahibul hal. Fayuqaddamu fayataqaddamu mahallaha hina idzin 'alal khabar. Fala na'am tasuddu masadda li adami wuqu'iha mawqi'a. Fayaftakiru ila taqdiri khabarin ay ba'dal hal kama huwa ra'yul kufiyin. Fayakunu taqdiru darbi zaidan qa'iman hasilun aw mawjudun. Fayafutul maqsudu min hasrid darbi mathalan halal qiyam. Wa hina idin yakunul hadfu jaizan li adami saddi syai'in masadda. Naam. Paham di sini? Sekarang apa? Kenapa kok tidak dijadikan qa'iman itu sebagai hal dari zaidan yang merupakan ma'mul darb? Itu saja. Jawabnya apa, ikhwani fillah? Jawabnya agar hal itu tidak menjadi apa? Ma'mul dari masdar. Naam. Baik. Tidak menjadi ma'mul dari masdar. Baik. Kenapa? Li'annal amila fil hali huwal aminu fi sahibiha. Dikarenakan kalau demikian, amil pada hal adalah amil pada sahibul hal jadinya. Darbi zaidan qa'iman. Baik. Sehingga dikedepankan mahalnya dari khabar, atas khabarnya. Maka tidak bisa menutupi tempat nama khabar jadinya. Nah, maka butuh tangkir khabar setelah hal jadinya. Darbi zaidan qa'iman hasilun. Taim. Kalau demikian keadaannya, hilang apa? Hilang maksud dari apa? Dari pembatasan darb dalam kondisi berdiri. Kalau darbi zaidan qa'iman hasilun. Ini kan enggak ada hasab jadinya. Tapi kalau darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman, ini nah hasr, bahwasanya pemukulan itu jika Z itu berdiri. Itu maksud dari kalimat. Paham? Dibaca-baca lagi. Ya. Dipahami alasannya. Kenapa kok tidak langsung saja darbi zaidan qa'iman, qa'iman sebagai hal dari zaidan. Tapi kok malah qa'iman sebagai hal dari fa'il karena tamah mahdhufah. Nah. Barakallahu fikum, nak tahu bihan.